Kita permisi kepada Bang Didi sekeluarga dan mempelai berdua yang sangat dimuliakan Allah, juga para dermawan saudara kita yang ada di sini, ya. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, dilancarkan rizki minallah, dan senantiasa diberikan barokallah. Amin. Allahumma amin, amin ya. Allahumma. Petak sambal lado yang sekarang dilantunin oleh Ratna Antika Munata. Tepuk tangan semuanya yuk. Terasa panas, sambalah sambalah malah sambalah, bulu bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalah deh, rasanya cuma di mulut saja, dengkulu seperti sambalah deh, lidahnya cuma di mulut saja. Restart. Sakit hati. Hehehe.